Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, faqad tabayyana anna nafsa mukhalafatihim amrun maqsudun lisyari'i fil jumlah, wa lihadha kana al-imamu Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu min al-a'immati yu'alliluna al-amra bisibghi bi'illati al-mukhalafah. Qala Hanbal, sami'tu Aba Abdullah yaqul, ma ahabbu li ahadin illa an yughayyira shay'a wala yatashabbahu bi ahli al-kitab, liqawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru shay'a wala tushbihu bi ahli al-kitab. Wa qala Ishaq ibn Ibrahim, sami'tu Aba Abdullah yaqulu li abi, ya Aba Hashim, ikhdib walau marlatan wahidah, uhibbu laka an takhdiba wala tushbihu bil yahud. Wahada al-lagzu al-lazi ihtajja bihi Ahmad, qad rawahu al-Tirmidhi an Abi Hurairah radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru shayba wala tushbihu bil yahud. Qala al-Tirmidhi, hadithun hasanun sahih. Waqad rawahu al-Nasai min hadith Muhammad ibn Kanasa an Hisham ibn Urwata an Uthman ibn Urwa an abihi an Zubair an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ghayyiru shayba wa la tushbihu bil yahud. Rawahu aydan min hadith Urwata an Abdullah ibn Umar, lakin qala an-Nasa'i kilahuma laysa bimahfuz. وقال دار قطني المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بين الشيء الذي ليس من فعلنا من الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث تشبه بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على نبي الهدى أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida'is Siratil Mustaqim, faqad tabayyana anna nafsa mukhalafatihim amrun maqsudun lisyari'i fil jumlah. Maka telah jelas bahwasannya secara zat menyelisihi mereka, menyelisihi orang-orang kafir secara zat adalah perkara yang menjadi tujuan atau perkara yang dimaksud oleh syariat, oleh syariat Allah dan Rasulnya dalam dalam sepaket dari perkara tersebut, apapun itu, kalau memang karakteristik mereka, maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dan bentuk penyelisihan tersebut secara zat adalah ibadah. Ya. Walihada kanal imamu Ahmad. Kanal imamu Ahmad ibn Hanbal. Beliau, Imam Ahmad, dan selainnya dari para imam, yu'allilun al-amra bis-sabghi bi'illatil mukhalafah. Imam Ahmad dan selainnya dari para imam, mereka memberikan ta'lil atau menunjukkan apa illat perintah semir rambut yang ruban. Illatnya adalah demi apa? Mukhalafah. Apa itu mukhalafah? Menyelisihi orang-orang kafir. Qala Hanbal, dan Hanbal ini dalam ta'liknya disebutkan Hanbal bin Ishaq bin Hanbal Asy-Syaibani, anaknya, pamannya Imam Ahmad, sepupunya Imam Ahmad, ya, sepupunya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kakeknya namanya Hanbal, karena Imam Ahmad itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah sekarang di sini Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Sudah terbiasa bagi orang-orang Muslim di kalangan Arab dan selainnya ketika itu, nama kakek dan nama cucu itu mirip atau sama persis. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang dikenalnya Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya Ahmad, bukan bapaknya langsung, kakeknya Ahmad. Ya. Kemudian ada Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Berarti di sini Hanbal ada versi kakek, Hanbal ada versi sepupu. Benar ya? Nah, berkata Hanbal, dan Hanbal ini adalah termasuk di antara murid Imam Ahmad rahimahullah. Begitu. Jadi sepupu kadang-kadang bisa menjadi murid. Yang jarang itu malah keluarga ya yang menjadi murid dari seorang alim. Iya. Jarang, enggak banyak gitu loh. Ibnu Hajar aja memaksudkan kitab Bulughul Maram untuk dihafal oleh salah satu anaknya. Ya, tetapi qadarullah anaknya enggak jadi ulama seperti beliau. Enggak sehebat beliau gitu. Atau mungkin malah bukanlah seorang ulama mungkin. Ya. Kadang-kadang begitu ikhwan. Ada beberapa kitab yang pada asalnya ditujukan untuk anaknya atau cucunya atau saudaranya. Tapi justru yang jauh-jauh lebih memanfaatkannya malah orang-orang luar. Dan ini adalah suatu hal yang merupakan ujian bagi siapapun dari kita. Antum pun kalau misalnya jadi ustaz, belum tentu istri antum itulah orang yang paling mengenal ilmu antum. Anak antum belum tentu menjadi orang yang paling haus akan faedah dari antum. Belum tentu. Malah mungkin boleh jadi anak antum malah lebih condong ke ustaz yang lain. Bisa jadi. Di sini yang membuat kita harus berpikir hidayah itu dari Allah, gitu loh. Ini pelajaran. Ya. Sebagaimana antum mengenal sunnah, bukan orang tua antum bukan orang yang paling penasaran terhadap sunnah kemudian, tapi malah teman antum, teman sekolah, teman SD, itu malah kemudian yang dekat sama antum. Malah justru orang yang paling menyayangi antum adalah yang paling memerangi antum dalam masalah sunnah. Ya, ini semua Allah Ta'ala jadikan supaya kita menyadari bahwasanya hidayah itu bukan kuasa dan handling kita, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tadi faedah sedikit. Kata Hanbal bin Ishaq bin Hanbal, sami'tu Aba Abdillah, Aba Abdillah yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah kunyah untuk Imam Ahmad. Dan al-a'imma al-arba', yaitu al-a'imma al-arba', Abu Hanifah, kemudian Malik, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu bisa semua dikunyahkan Abu Abdullah semua. Namun yang lebih sering adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad, Abu Abdullah Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma uhibbu li ahadin illa an yughayyira syayb. Aku tidak menyukai siapapun kecuali dia mengubah warna ubannya. Wala yatashabbah, wala yatashabbah, bisa juga yatashabbahi nahi, bisa juga nafi. Wala yatashabbahu bi ahli alkitab, tapi tetap nahi maksudnya. Dia tidak boleh menyerupai ahli kitab. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayyiru syayba wa la tusbihu bi ahli alkitab. Ya, ubahlah warna uban dan jangan kalian serupakan diri kalian dengan ahli alkitab. Wa la tusbihu bi ahli alkitab. Wa qala Ishaq bin Ibrahim, sami'tu Aba Abdullah yaqul li abi, ya li abi. Ya, sami'tu Abu Abdullah, Aba Abdullah yaqul li abi. Ya Aba Hashim, wahai bapaknya Hashim, yaitu siapa? Ibrahim di sini. Ya enggak? Ikhdhib walau marratan wahidah. Khadb. Apa itu khadb? Semir. Semirlah walaupun sekali tak. Uhibbu laka an takhdiba wa la tusbihu bil yahud. Saya senang kalau kamu itu menyemir dan tidak menyerupai. Wa la tusbih al yahud bil yahud. Larangan. Jangan kalian, jangan kamu menyerupai orang Yahudi. Ikhdhib walau marratan wahidah. Nah. Ya. Semirlah ubanmu walaupun sekali tok. Hatta sekali doang gitu loh. Jadi gini loh. Menyemir rambut itu ibrahnya itu bagi beliau, bagi Imam Ahmad adalah mukhalafatu al-musyrikin atau al-yahud wan-nasara. Ya. Jadi ketika antum sudah melakukannya sekali walaupun kemudian ternyata beruban lagi, maka yang penting antum sudah mengamalkan apa? Hadis Nabi SAW dan menyelisihi orang-orang kafir. Gimana? Ikhdib walau marratan wahidah, gitu loh. Ya. Mungkin enggak seseorang ketika setelah menyemir rambut nih, setahun kemudian rambut yang disemir tersebut putih lagi. Mungkin enggak? Mungkin aja. Ya. Tapi yang penting dia udah pernah kayak gitu, gitu loh. Udah pernah melakukan sunnah ini. Ya. Wa hadzal lafzu alladhi ihtajja bihi Ahmad. فقد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود. Yang tadi الترمذي berkata, هذا حديث حسن صحيح وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الشيب ولا تشبه باليهود. Yang tadi ya. وراه ايضا من حديث عروه عن عبد الله بن عمر لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ وقال الدارقطني المشهور عن عروه المرسله. طيب itu masalah hadis. وهذا اللفظ دل على الامر بمخالفتهم بالنهي عن مشابهتهم. حديث ini atau lafal wala tusbih bil yahud menunjukkan perintah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Wa nahya an musyabahatihim, dan larangan menyerupai orang-orang Yahudi. Fa innahu idza naha 'an at-tashabbuh bihim fi baqa'i baydhi ash-shayb alladhi laysa min fi'li. Ya, kala jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penyerupaan terhadap mereka dalam hal apa? Membiarkan, ya, mendiamkan, menetapkan putihnya uban yang mana perbuatan baqa'i baydhi syaibi ini laisa min fi'lina. Ngerti enggak? Jadi membiarkan begitu saja putihnya rambut itu bukanlah perbuatan orang muslim sejatinya. Gitu ya. Fali an yanha an ihdatsi at-tashabbuhi bihim aula. Maka larangan untuk untuk mewujudkan penyerupaan terhadap orang kafir itu lebih keras lagi, lebih aula, lebih diunggulkan. Ngerti enggak? Ada di sini ada dua hal. Hal pertama, suatu perbuatan yang bukan karakter orang mukmin. Itu satu. Hal kedua, perbuatan yang merupakan karakter orang musyrik. Ya. Hal pertama tadi apa? Sesuatu atau suatu perbuatan yang bukan merupakan kebiasaan kita orang mukmin. Ada hal kedua, perbuatan yang merupakan apa? Merupakan penyerupaan terhadap orang kafir. Baik. Mana yang lebih buruk? Ana kasih contoh atau kiasan lain. Misal ada seorang keluarga atau antum punya keluarga. Ya, maksudnya keluarga sini ayah antum, ibu antum. Antum mungkin ada istri, mungkin ada. Kebiasaan kalian di rumah bangun sebelum subuh, oke? Okay? Gitu ya. Ada tetangga antum, punya tetangga nih. Kebiasaan dia bangun jam 7. Bertolak belakang enggak? Nah, jelas ya. Ini terlepas dia muslim juga, tetangga muslim. Oke. Okay. Kemudian datang paman antum sama anak-anaknya sepupu ya. Datang paman antum ke rumah nginep. Oke. Okay. Dan ternyata paman antum dan keluarganya ini enggak mau bangun sebelum subuh. Bangunnya jam 5:30 misalnya. Ya, segini nih jam 5:30 udah terang nih, ya. Kira-kira udah lewat belum waktu subuh? Kalau sudah lewat ini, udah ini udah. Masyaallah. Ya. Bisa dikatakan ini bukan perbuatan tradisi kita, ya enggak? Benar enggak? Tapi itu masih ringan enggak? Masih ringan. Tapi ternyata besok harinya itu masih ringan ya. Ini bukan kebiasaan kita. Ini masih tapi diingkari enggak? Diingkari karena ini menyelisih kebiasaan di rumah kita gitu. Ternyata besok harinya setelah kita bilang kayak gitu, besok harinya masih tetap kayak gitu, bahkan jam 7 baru bangun itu paman dan keluarganya. Ini bukan sekedar beda dengan kebiasaan kita, malah ini menyerupai dengan tetangga kita yang jelek itu. Gimana? Mana lebih parah? Lebih parah enggak jadinya? Lebih parah. Lebih parah karena ada penyerupaan terhadap orang yang kita anggap jelek. Gimana? Hah? Paham? Paham. Di suatu sekolah, madrasah atau pesantren diberikan seragam untuk masuk kelas. Seragam putih, celana panjang gitu kan. Nah, kemudian ada satu seorang talib syadz dia. Syadz apa syadz? Beda sendiri. Menyimpang sendiri dia. Malah dia pakai baju krem. Bukan enggak tambahin peng ya, krem doang ya. Krem. Otomatis kan beda ya dengan tradisi dan kebiasaan talib situ. Ini sudah hal yang merupakan apa? Hal yang perlu dikritisi enggak dan diingkari? Iya, diingkari dan dikritisi. Taib. Tapi ini masih ringan ya. Masih ringan. Ini kata mereka laisa min fi'lina, ini bukan perbuatan kita ini. Maksudnya ini bukan kebiasaan kita. Ya, udah kasih tau gitu, besoknya datang lagi dia bukan pakai baju krem tapi pakai baju kaos, kemudian ada tulisan di sini ya, Wali Ben. Ya, makin parah nggak? Makin parah. Apa kata tulab dan asatidah? Ini bukan lagi masalah laisa min fi'lina lagi, tapi ini ada tasyabuh dengan orang-orang yang kita perangi selama ini, yaitu orang-orang ahli maksiat. Gimana? Mana yang lebih parah? Kemarin atau hari ini? Hari ini lebih parah. Gimana ikhwan? Paham enggak? Jadi ada dua hal. Ya, ada dua hal. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau misalnya Nabi SAW melarang menyerupai orang-orang kafir dari hal apa? Cukup dari hal membiarkan putihnya rambut, yang mana membiarkan putihnya rambut itu bukan tradisi orang muslim. Jadi udah Rabi aja rambutnya berubah gitu aja, udah gak diapa-apain. Itu pada asalnya laisa min fi'lina. Ini masih mending ringan gitu, bukan kebiasaannya. Tapi kemudian fali'an yanha an ihdathi tashabuh bihim aula. Tapi kalau dia alasankan dengan larangan mengadakan penyerupaan terhadap orang-orang kafir, ini lebih buruk lagi jadinya. Walaupun iya, masalah taghyir syayib ini tidak menjadi kewajiban. Jadi ihdathu tashabuh bihim itu, atau mengadakan penyerupaan terhadap orang kafir itu bertingkat-tingkat, tidak sama semuanya, enggak. Ya. Tidak bisa kita katakan orang yang dia pakai baju bola, misalnya baju bola tim Portsmouth misalnya. Tahu enggak tim itu? Enggak tahu. Kok ana yang tahu? Gimana sih ana? Antum enggak tahu Portsmouth. Betas. Udah degradasi kalau gak salah Liga Inggris. Wimbledon gak tahu juga. Coventry City ya. Ini jadul ya, dulu-dulu ya. Kalau sekarang gak tahu di mana itu klub-klub. Juventus misalnya ya. Antum suka dengan seragamnya hitam putih. Baik, ini tidak boleh, tidak benar. Tapi ada kemudian orang lain yang melakukan sesajian di rumahnya. Ya, dengan sajian tuh yang kayak gini. Ya, taruh buat apa? Buat pengaman, apa namanya? Penjaga rumah. Baik. Mana yang lebih diingkari, ya, kawan? Yang kedua. Yang kedua pastinya. Ya. Sama-sama tasyabuh bil kufar enggak? Sama. Tapi bedanya adalah yang ini tingkatannya sudah mencapai syirik akbar. Ya. Iya, atau bisa syirik lebih dominan syirik akbar kemungkinan, karena sesajian ini kan menyajikan kepada jin, ya kan? Walaupun berupa asap gitu loh. Ya. Jadi ketika dia niatkan ini, kemudian asap ini akan berupa ya, mengundang jin yang akan menjaga rumah, ini syirik akbar. Baik. Dibandingkan dengan yang sekadar fans sepak bola Juventus dia. Nah, ini enggak benar. Apalagi sampai buka sampai pakai bajunya gitu loh. Tapi rating atau nisbat rasio tasyabuhnya itu jelas berbeda. Dan pengingkaran antum terhadap keduanya juga bertingkat, enggak sama. Gitu loh ya. Nah, maka di sini kalau misalnya antum mau logikakan yang di YouTube sekarang, penyerupaan YouTuber dengan dukun-dukun itu lebih buruk enggak dibandingkan YouTuber-YouTuber yang misalnya memamerkan kekayaan dan seterusnya? Mana yang lebih buruk dan busuk? Yang kira-kira dukun. Yang menyerupai dukun. Yang ghost hunting kemudian memberikan akidah-akidah dan keyakinan tertentu terhadap jin, yang menyimpang dari Islam dan condong kepada kesyirikan, mana yang lebih buruk dibandingkan dengan misalnya never surrender? Mana yang lebih buruk? Yang jin itu, yang setan-setan itu, beneran itu yang harus lebih diingkari. Dan pengingkaran kita terhadap yang lebih fokus, lebih dominan kesyirik itu harusnya lebih tegas lagi dibandingkan dengan yang never surrender. Never surrender itu apa coba? Iya. Ya never surrender itu masih ada bagusnya gitu loh, masih ada bagusnya walaupun ya begitu. Cuman itu masih pengingkaran terhadapnya itu masih lebih diringankan Dan kita yang memohon pada Allah agar diberi hidayah. Tapi untuk yang ini, yang model-model memberikan akidah, keyakinan tertentu, khurafat tertentu, indigo-indigo yang diundang kemudian mengabarkan ada apa di sini, ada apa di sini, ini kan jelas-jelas menjerumuskan banyak orang kepada apa coba? Kepada kesyirikan. Bisa menjadi syirik akbar bahkan kalau kita meyakini hal-hal yang lama-lama akan menggerogoti akidah kita sehingga apa? Meyakini ada kuasa selain Allah Ta'ala di tempat tersebut. Ya. Sekarang masalah Ratu Pantai Selatan misalnya. Dan itu memang masalah sejak zaman penjajahan dahulu. Masalah-masalah penguasa Ratu Pantai, masalah penguasa Pantai Selatan ini. Ya. Ini sudah ada. Dan memang sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun ratunya enggak ada, itu bohong. Enggak ada, jin doang itu. Nah, itu sejak zaman kolonial Belanda itu sudah disuburkan akidah ini sebenarnya. Sejak kolonial Belanda ya. Ya. Dan kenapa di situ ada sisi apa? Politik. Dan kebangkitan rakyat untuk merasa dibantu oleh pasukan dari kalangan jin ini. Dan ada faktor-faktor lainnya. Kalau sekarang keberadaan hal seperti itu untuk apa? Sudah sebagai akidah yang paten tradisi masyarakat itu dari segitu. Tapi juga ada segi apa? Segi lainnya, yaitu apa? Ekonomi sebenarnya untuk wisata supaya nggak terganggu itu wisata itu. Sebenarnya adanya keyakinan ini tidak ada hal seperti itu. Itu khayalan dan khurafat, kedustaan dan seburuk-buruk kedustaan. Buktinya untuk panggil nggak datang dia. Ya. Ya misalnya eh nyi ro mari ro. Marah jinnya. Lo kira gue corok apa? Ya kan? Enggak ada itu Roro Kidul dan semisalnya. Khurafat. Ya. Tapi subur di Pantai Selatan. Dan itu membuat orang-orang juga apa? Masyarakat apa? Menyuburkan itu membuat mereka apa? Membuat supaya wisata ini tetap lestari gitu loh. Ditakuti, nggak ada yang macam-macam, dan lahan-lahan nggak banyak dibuka gitu loh, sehingga terjaga. Iya. Dan juga kan kita di Jawa ini kan punya pantai utara, punya pantai selatan kan ya. Ya kalau Kuningan nggak di pantai dia. Ya walaupun orang hitam-hitam juga, tapi nggak di pantai. Ya, ada pantai utara, pantai selatan. Di zaman kerajaan dulu pantai utara ini sudah banyak ditaklukkan oleh Belanda dan sebagainya. Kerajaan-kerajaannya ya, dikalahkan oleh banyak kerajaan atau oleh orang Belanda. Tapi selatan enggak. Selatan ini sebagai kehormatannya Pulau Jawa. Karena mereka supaya gengsinya, kalau misalnya utara itu dikalahkan, kita masih punya selatan yang dijaga oleh ratunya gitu loh. Jadi ini sebenarnya sisi politik sebenarnya. Sisi gengsi bahwasanya selatan masih aman. Kita masih punya kewibawaan di bagian selatan. Sampai sekarang yang selatan kan yang lebih fokus orang-orang untuk memberikan penyembahan, coba, ya kan? Selatan. Ya, dari Pelabuhan Ratu sampai Parangtritis sampai Solo Jawa Timur. Dari selatan itu. Dan belakangan ini ada ancaman, bukan ancaman, ada kabar dari BMKG dan semisalnya yang menunjukkan bisa terjadi nanti global tsunami di bagian pantai selatan Pulau Jawa. Bahkan bisa juga ke bagian bagian sini di Sumatera. Ya. Yaitu kalaupun maksimal bisa sampai 20 meter tinggi ombaknya, Allah musta'an. Allah alam itu terjadi apa enggak, dan itu riset dari orang-orang ahlinya di alam perlautan itu. Ya. Suatu saat Allah Ta'ala akan meleburkan akidah tersebut insyaallah. Sehingga tidak ada itu yang dianggap apa ratu kidur ratu apa enggak ada. Ya. Nah. Sekarang YouTuber banyak yang mengupas hal ini tapi dari sisi pro ke keyakinan rusak ini gitu loh. Paham? Banyak. Coba antum search ada di YouTube. Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan atau apa namanya Nyi Blorong dan misal rata-rata yang mengupas ini selalu yang pro dengan kebudayaan dan pola pikir mereka yang khurafat dan syirik ini, dan anda sedikit sekali menemukan dai sunnah, lebih-lebih dai bid'ah ya, yang berusaha memberantas ini. Sementara di masa pandemi ini, kebanyakan orang itu menonton YouTube dibandingkan televisi. Makin larislah YouTube. Apalagi tentang setan-setan. Mereka otomatis akan searching tentang ini, tentang itu. Dan ternyata, ya mereka termakan akhirnya lama-lama. Akan berita-berita yang yang syirik tentang itu, pantai selatan. Makanya pengingkaran kita seharusnya itu lebih kenceng lagi. Wah jangan Ustaz, kita ini kan masih sedikit. Gak masalah, masih sedikit. Ingkari yang penting lah. Ingkari, berikan syiar ini gitu kepada orang-orang untuk mengingkari itu. Gitu loh. Masih sedikit. Dan kemudian Anda menemukan malah justru Buya Yahya yang lumayan kencang. Jazakallah khair. Iya. Harus berani. Banyak orang masih gak berani. Ya antum kalau misalnya ngomong kayak gitu langsung di pantai selatannya mungkin dikeprukin orang. Tapi kalau misalnya di YouTube antum ngomong, enggak masalah insya Allah. Enggak ada yang memadaratkan antum kecuali dengan izin Allah. Dan Allah yang akan menjaga antum dari madarat mereka. Gitu. Karena masalah tasyabuh dengan orang-orang kafir atau musyrik. Hatta orang itu memang masih muslim. Itu bertingkat-tingkat. Jangan antum samakan pengingkaran. Misalnya. Nanti kan ada mas nih habis ini kan ada masalah jenggot ya. Ya, sekarang ada ikhwan ngaji jenggotnya dipangkas. Ya. Antum ingkari enggak? Antum ingkari. Tapi antum ingkari sedahsyat-dahsyatnya. Ya, wah antum ini pasti antum banyak berkecimpung dan berdekatan sama orang-orang hizbiyyin. Ya benar juga mungkin. Cuman kemudian antum ketika melihat kesyirikan yang jelas terjadi di daerah antum. Dan akidah yang menyimpang. Dan itu menjurus ke syirik akbar. Antum diam. Maka ini ketimpangan. Dalam pengingkaran. Gitu loh. Ya. Seenggaknya daerah antum tuh lihat. Apakah ada syiriknya di mana gitu loh. Dan ini lebih besar. Begitu. Walihada kana hadha tashabbuhu yakunu muharraman bi khilafil awal. Jadi ada dua kalimat, ghayru syayyib itu satu, wala tusbihu bil yahud itu dua. Memang yang kedua ini bisa menjadi ilat yang pertama. Tetapi yang pertama taghyiru syayyib itu disebabkan apa? Disebabkan membiarkan syayyib begitu saja itu laisa min fi'lina, bukan perbuatan kita. Dan kalimat yang kedua, wala tusbihu bil yahud, jangan serupakan orang Yahudi, jangan menyerupakan diri dengan orang Yahudi. Ini adalah tasyabuh bil kufar langsung. Maka yang kalimat kedua menunjukkan haram, yang kalimat pertama menunjukkan tidak sampai haram tetapi itu bukan perbuatan kita. Ya gitu ya. Baik, lanjut Pak Ibon. Ahsanallahu alaikum ya Ustaz. Wa aidan ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين احفوا شوارب واوفوا اللحى رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ فامر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال احفوا شوارب واوفوا اللحى وهذه الجملة الثانية badalun min al-ula fa innal ibdala yaqa'u fil jumal kama yaqa'u fil mufradat ka qawlihi ta'ala yasumunakum su'al 'adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum fa hadha dhabhu wal istihya' wa su'ul 'adhabi wa su'ul 'adhabi وسوء العذاب كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما يعني جني عينت عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يسبغون فخالفوهم وقد روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا شوارب وأرخوا لها جزوا الشوارب وأرخوا لها خالف المجوس أو بعض علة وإن كان الأظهر أمم كيف كده وخالف المجوس ترى سبا فأقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس مخالفة المجوس أمر مقصود لشارع وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة ولهذا لما فهم السلف ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. طيب أحسنت. وأيضا ففي الصحيحين أي مسألة جنغوت الكميس خالف المشركين سليسيه لك oleh kalian orang-orang musyrikin ahfush shawariba wa awful liha potonglah kumis-kumis dan biarkan jenggot. Ini lafalnya Muslim. Fa amara bi mukhalafatil musyrikin mutlaqa. Pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menyelisih orang-orang musyrik secara mutlak. Khaliful musyrikin mutlak. Yaitu kemutlakan fi'il mukhalafah, apapun bentuk mukhalafahnya itu. Tapi kemudian summa qal, beliau menyebutkan di sini badal ba'd min kul. Perhatikan itu. Ya. Badal yaitu membayankan menjadikan keterangan sebagian ba'd min kul, sebagian dari seluruh. Taib. Apa itu kalimatnya? Ahfu asywariba wa auful liha. Yaitu pendekkanlah atau potonglah kumis-kumis dan biarkanlah jenggot. Ngerti enggak? Wa hadhihi al-jumlatu tsaniyatu badalun minal ula. Kalimat kedua ini adalah badal dari kalimat pertama. Jadi gini. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihlah oleh kalian orang musyrik. Ini kan global ya, bentuk penyelisihan apapun itu, mujmal. Berikutnya Rasulullah bilang apa? Ahfu asywarib wa afu liha. Pendekkanlah kumis, biarkanlah jenggot. Taib, memendekkan kumis dan sembari memanjangkan jenggot, ini menyelisih orang musyrik enggak? Ya. Apakah ini satu-satunya bentuk penyelisihan terhadap orang musyrik? Enggak. Itu yang disebut kalimat ini sebagai badal ba'd dari kuliyat mukhalafatul musyrikin. Kalau bisa dicontohkan ini. Kin, belilah makanan yang ada di warteg itu. Combroknya dan misroknya. Anggap aja mirip. Ya. Gitu. Jadi di sini apakah mafhum dari kalimat ini bahwa saya di dalam warteg itu atau warung makan itu hanya ada combrok dan misrok? Enggak. Ada juga yang lain, ya. nasi uduk, nasi goreng dan seterusnya. Ya, tapi Anda membayangkan di sini, ya ini sebenarnya bukan contoh yang persis banget, cuman mendekatkan pemahaman itu maksud dari badal ini. Selisihlah orang-orang musyrikin. Pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot apa adanya, gitu. Nah, fa innal ibdala yaqa'u fil jumal. Badal bisa terjadi pada jumlah kalimatnya. Kama yaqa'u fil mufrad, sebagaimana bisa terjadi pada kata. Ya. Sebagaimana firman Allah, yasumu lakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yaitu mereka memberikan kepada kalian, wahai Bani Israel, orang-orang Fir'aun, orang-orang Fir'aun memberikan kepada kalian seburuk-buruk azab. Berupa apa? Menyembeli anak mereka dan biarkan hidup-hidup perempuan, anak perempuan. Fahadha dhabhu wal istihya, penyembelihan ini terhadap anak-anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup-hidup, ini adalah su'ul azab, termasuk dari seburuk-buruk azab. Ya. Tapi apakah itu satu-satunya azab? Enggak. Ya, ada azab lain, yang siksaan lain yang diberikan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Kadzalika huna, begitu juga dengan di sini. Hadza huwa al-mukhalafah lil-musyrikin al-ma'muru biha huna. Inilah penyelisihan terhadap orang musyrik yang diperintahkan di sini. Lakinnal amra biha awalan bilafzi mukhalafati al-musyrikin dalilun ala anna jinsal mukhalafati amrun maqsudun li syari'. Dengan adanya perintah di awal-awal dengan lafal menyuruh memerintahkan menyelisih orang-orang musyrik, ini menunjukkan bahwasanya secara zat bentuk penyelisihan apapun itu adalah suatu perkara yang menjadi tuntutan oleh syariat. Apapun, kalau antum bermaksud menyelisih orang kafir dalam suatu hal, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dituntut oleh syariat Islam. Ya. Wa in ayyanta huna fi hadzal fi'l. Coba lihatlah di perbuatan yang disebutkan dalam hadis. Fa inna taqdimal mukhalafati 'illatun tuqaddimul 'ammi atau tuqaddimul 'amma 'alal khass. Jadi kan kata Nabi SAW tadi apa? Khaliful musyrikin itu pertama. Kemudian ahful syawarib wa aful liha. Di sini taqdimul mukhalafah, mendahulukan perintah untuk menyelisih orang kafir, itu adalah illat, sebab yang telah menjadi pendahulu, mendahulukan umum di atas khusus. Mana lebih umum? Selisihilah orang-orang kafir dengan yang biarkanlah jenggot tumbuh. Mana yang lebih umum? Selisih orang kafir mencakup banyak perbuatan. Adapun kalau misalnya Rasulullah memerintahkan, ya biarkanlah jenggot tumbuh, itu kan hanya satu kasus, yaitu kasus membiarkan jenggot tumbuh. Adapun menyelisih orang-orang kafir itu bisa sampai ratusan kasus dengan kasus-kasus kontemporer, begitu. Ya, sekarang kalau misalnya antum melihat dukun, ya. Dukunnya pakai apa, misal biasa dukun pakai apa ya? Sorban versi dukun beda ya. Tetap kelihatan beda, pendekar gitu kan beda, ada pakai ini nih. Ya. Tuk, ya. Kemudian pakai baju ada bukan 212 tulisannya WC. Ya. Ya bawahnya toilet umum gitu. Nah, kayak gitu. Terus diikat sininya, ya. Memang si cingkrang. Kemudian pakai sendal ejer dan diikat-ikat sendalnya. Wih, sampleng. Iya. Taip, mirip dengan pendekar-pendekar yang mereka, kita tahu mereka melakukan tirakat, melakukan ini dan berbuat syirik dan seterusnya. Mereka musyrik di sini. Ya, itu kita tahu mereka pendekar rata-rata musyrik. Ya, bahkan kadang-kadang mereka melakukan tirakat tetapi enggak boleh sholat. Ada yang seperti itu. Taip. Kemudian antum pengen mirip seperti itu, gimana kira-kira ikhwan? Apakah ini masuk ke dalam kasus menyerupai orang-orang kafir atau masuk dalam kasus jenggot? Enggak ada urusan dengan jenggot ini kan ya? Karena jenggot ini apa? Khos. Yang lebih umum adalah masalah menyerupai orang-orang kafir. Gitu. Gitu. Ya. Dan kadang-kadang kita pun seperti itu. mengucapkan suatu larangan atau perintah diawali dengan yang lebih umum, kemudian rinciannya ada, gitu. Nah, kama yuqal akrim dhaifaka at'imhu wa hadithhu. Alwi, muliakan tamu antum, beri dia makan dan ajak dia ngobrol. Iya. Memberi makan dan mengajak tamu itu ngobrol itu merupakan ikram, bukan terhadap tamu, betul enggak? Pemuliaan. Ya. Tapi itu bukan satu-satunya cara memuliakan tamu. Ya enggak? Tapi biasanya kan pakai makanan dan pakai obrolan. Ya, itu. Ya, membiarkannya hidup itu termasuk memuliakan. Dan membiarkan dia selamat dari pukulan bogem bentah antum itu juga merupakan kemuliaan. Yang waktu itu kita contohkan. Antum udah ngasih makan, antum pentungin palanya habis itu. Ini berarti antum telah melanggar ikram secara total. Apa, atau tidak menyempurnakan ikram antum. Jadi akrim dhaifaka umum. Adapun at'imhu hadithhu itu khusus. Fa'amruka bil ikram awalan dalilun ala anna ikramat dhaifi maksud. Antum mendahulukan kalimat akrim dhaifaka. Muliakan tamu antum alwi. Beri dia makan, ajak dia ngobrol. Berarti masing-masing ini ada kelasnya tersendiri. Tetapi kelas akrim ini, muliakan tamu ini umum. Untuk segala hal yang merupakan pemuliaan terhadap tamu. Dan makan ini adalah hal yang khusus, makanan. Kemudian ngajak bicara juga perbuatan yang khusus. Tapi memuliakan tamu itu bisa dengan banyak perbuatan. Ya, misalnya, antum mengapa sini? Ya, antum pinjemin duit, itu muliakan tamu. Ya, antum siapkan keset, antum siapkan hand sanitizer misalnya, ya, atau sebelum dia masuk antum cek suhu pada ini mulai ini, mulai macam-macam. Antum kalau masuk ke sini dah sebelum antum disuap, ana suap dulu antum misalnya, insya Allah. Ya, udah gitu bayar lagi 1.5 juta. Nah, thumma ayyanta al-fi'la alladhi yakunu ikraman fi dzalikal waqt. Kemudian antum menentukan perbuatan apa yang bisa menjadi bentuk ikram di konteks tersebut. Wa taqriru min hadzal hadits shabihun bit taqrir min qawli la yasbighun fa khalifuhum. Wa qad rawa Muslim fi sahihi qala Rasulullah SAW jazzu syawarib wa arkhul liha wa khaliful majuz. Nah, seperti itu. Ya. Fa aqiba al amru bil wasfil mushtaqil munasib. Maka di sini perintah aqiba, yaitu diselingi setelahnya dengan pensifatan, dengan sifat yang mushtaq, ya, dengan sifat perbuatan yang munasib, cocok. Kita telah membahas wasf munasib pada masa lampau. Wa dzalika dalilun ala anna mukhalafatal majusi amrun maqsulun lis syari'. Ini menunjukkan bahwa saya menyelisihi orang majusi itulah perkara yang dituntut dalam syariat. Wa huwa al-illatu fi hadzal hukm aw illatun ukhra aw ba'du illah. Dan mukhalafah itu adalah illat dalam hukum ini, atau illat lainnya dalam hukum ini, atau sebagian dari illat untuk hukum ini. Wa in kana al-adhharu 'inda al-itlaq annahu 'illatun tama. Walaupun yang lebih zahir secara mutlak bahwasanya mukhalafah itu adalah illat yang sempurna, betul-betul total untuk masalah membiarkan jenggot dan memotong kumis. Wa li hadza lamma fahima salafu karahat at-tashabbuh bil majus fi hadza wa ghairihi. Oleh karena itu ketika para salaf mereka memahami makruhnya atau dibencinya menyerupai orang majusi dalam hal ini jenggot maupun dalam hal kumis maupun dalam hal lainnya, karahu asya'a ghayra mansusatin bi'ainiha 'ala nabi sallallahu min hadil majus, maka mereka pun membenci hal-hal yang tidak ternaskan secara zat dari nabi SAW dari jalannya orang-orang majusi. Paham enggak ikhwan? Jadi ketika di sini orang salaf, kalau salaf, mereka mengetahui dan memahami dimakruhkannya, dibencinya menyerupai diri dengan orang majus baik dalam hal kumis maupun lainnya, maka mereka pun membenci hal-hal lainnya dari orang majus yang di majusi yang tidak merupakan karakter, merupakan karakteristik mereka yang tidak ada nasnya dari Nabi SAW. Maka masuk juga misalnya dalam masalah baju bola juga. Enggak ada nasnya dari Nabi SAW. Betul, enggak ada. Tetapi dia masuk mencakup dalam keumuman musyabah dengan orang-orang kafir. Begitu. Ya, makanya menjadi pemain bola profesional, wallahu alam, itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Karena antum tidak akan bisa keluar dari tasyabbuh dengan mereka. Ya. Dan kemudian antum akan lalai dari ibadah. Yakin deh. Ya. Antum gak mungkin jadi seorang pemain bola kecuali akan ada idola nanti dari kalangan mereka. Pasti, pasti. Kecuali Tarkam, Liga Tarkam mungkin ya, antum asal main, asal jeplak aja udah gak apa-apa mungkin. Ya kan? Liga Tarkam. Ya, ya antum yang penting tendang aja. Bolanya atau kakinya gak apa-apa. Ya, Tarkam. Tapi kalau jadi pemain bola profesional sampai tingkat nasional, apalagi internasional, antum gak mungkin bisa mau kayak gitu. Kecuali antum harus banyak nonton dan meniru tingkah laku dari orang-orang kafir tersebut. Begitu. Ya. Pertanyaan lalu ya, dibaca. Fadul. Kalau di YouTube, di ini ada pertanyaan. Di YouTube ada. YouTube, bukan Facebook. Facebook belum cek. Coba yang di YouTube dulu, coba. Oh yang langsung ini kita unggulkan deh yang langsung nanya, nanya langsung. Asal jangan nanya macam-macam. Ya. Pertanyaan dari YouTube set atas nama Bella Fitri Aulia. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Warna apa yang dibolehkan untuk semir rambut? Karena zaman sekarang warna rambut sudah banyak variannya. Kelas? Kelas. Taib. Ahsan. Warna bebas sebenarnya. Tafadhol warna apa? Sebagian ulama memandang bahwa saya warna hitam tidak boleh. Tapi yang sahih adalah tidak masalah insyaAllah. Hanya saja ini kan perempuan. Ya, dia buat apa mewarnai rambut macam-macam gitu loh. Ya. Kalau warna itu tidak dia tidak ada shape-nya, tidak ada apa? Tidak ada ubannya gitu loh. Maka tidak disunahkan untuk mewarnai rambut ataupun jenggot. Disunahkan ketika apa? Beruban. Beruban. Iya, kayak antum biasa nih kan? Tiba-tiba ini enggak ada sunahnya, tapi bukan berarti enggak boleh. Ya boleh, boleh. Cuman motifnya antum kenapa melakukan itu gitu. Apapun warnanya, misalnya Ikin pakai warna biru, cat biru gitu. Iya, nggak dicat aja udah janggal, apalagi dicat. Nah, misalnya, nah itu kan apa motifnya? Itu kenapa pakai cat biru itu, warna biru kenapa? Nggak setan suka aja, ya ya kholas. Tapi itu hal yang apa yang ngapain coba gitu kan? Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Abu Justru antum pakai warna putih, boleh nggak? Boleh. Cuman ngapain coba? Orang biasanya kan putih malah dia itemin, ini malah item dia putihnya, enggak apa-apa. Tapi apa motifnya? Kenapa dia melakukan itu? Ya kalau mungkin cuman gegayaan doang, hati-hati juga buat apa antum gaya-gaya kayak gitu. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah taala itu bahkan melarang memutihkan rambut dengan tujuan supaya dianggap wibawa, dianggap sudah syekh, dianggap sudah tua. Ini enggak boleh. Mungkin gak kayak gitu? Mungkin. Mungkin. Iya, jenggotnya tadinya hitam. Kemudian diputihin sedikit gitu. Biar apa kesannya tua nih orang nih. Supaya orang-orang mendengar kalimatnya. Mungkin gak itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan itu gak boleh kata Imam Ghazali. Ini menurut Imam Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin. Ya, jadi warna apa aja, tafadhol. Cuman yang terpenting sekarang motifnya apa antum melakukan itu. Gitu loh. Kalau perempuan kalau misalnya motifnya untuk menyenangkan suaminya, misalnya suaminya suka kalau misalnya istrinya rambutnya putih beruban. Suaminya aneh juga sih emang. Ya. Putih beruban terus nganga dan diem dan mukanya gosong. Ini jenglot namanya bukan orang. Ya, kalau suaminya suka rambut istri pirang, maka justru itu menjadi mustahab. Karena apa? Karena ini demi rumah tangga, demi kebaikan rumah tangga. Ini gak masalah. Kalau misalnya suaminya suka rambutnya itu seperti rambut orang yang di iklan daya, tau gak? Iklan daya. Biru, hitam, kuning, biru, kuning, merah, kan ada ya. Sebelum kita ke hukumnya, itu kita permasalahkan apa akal dari suaminya. Masa suka dengan istri kayak gitu, ya? Rambutnya warna-warni gitu. Tapi kalau misalnya suaminya suka rambutnya istrinya ini hitam tapi ujungnya kuning misalnya, ya kan cakepan ya. Terus panjang, terus dinya kriwel-kriwel apa? Ini terus pring gitu apa namanya? Ya muter-muter gitu rambut. Di ujungnya malamnya muter-muter apa namanya itu nggak tahu. Ya, nah, suka ujungnya kuning gitu, jadi cakep. Nah itu mustahab. Ya, jadi warna apa aja tafadhol. Ya seperti itu, asal tidak merusak kulitnya. Ya, tafadhol. Pertanyaan kedua dari YouTube. YouTube. Atas nama Abu Ismail. Abu Ismail. Ustaz mau nanya, berarti kalau main bola masih boleh? Ya boleh main bola, enggak hal kenapa main bola? Main bola hukumnya halal. Tapi dengan adanya beberapa kriteria. Pertama, tidak ada niatan tasyabbuh dengan orang kafir. Kedua, maksudnya antum itu adalah untuk kebugaran badan. Bahkan ini dianjurkan, tapi bukan hanya main bola kebugaran badan itu. Ya, ketiga, kadang-kadang main bola itu ada ukhuwahnya gitu loh. Dan keempat, ya tidak ada kompetisi yang membuat antum saling menghajar satu sama lain dan dendam satu sama lain. Nah, kalau kompetisinya itu ukhuwah, enggak masalah. Kayak di pesantren-pesantren atau antar ikhwan misalnya, ada grup ini, enggak masalah. Hanya kalau ternyata itu ada indikator kelak bakal jadi hizbiyah di situ, nanti ada pendukungnya, terus diundang para akhwat yang mendukung tim ini. Waduh. Kemudian mereka teriak, Ustadz ini. ini jadi bahaya, ini malah jadi ujung-ujungnya, ya. Jadi main bola hukumnya halal, kata para ulama enggak masalah main bola itu. Menutup aurat gitu kan. Maka jangan sampai celananya itu di atas lutut. Ya, lutut bukan aurat yang sahih. Tapi di atas lutut paha itu aurat. Tapi kalau misalnya ikhwan pakai celana cingkrang tafadhol, pakai sarung tafadhol, ya. Kalau mau, atau pakai baju orang-orang dokter-dokter yang ngerawat COVID-19, ya fadol. Yang penting tutup aurat gitu. Ya, coba pertanyaan dari ini mana? Pertanyaan yang dari ada lagi emangnya? Dari Facebook ada, Ustaz. Dari Facebook. Ya, coba tuh. Kalau pertanyaan dari Facebook atas nama Suprihati. Bolehkah sembelih rambut dengan bahan kimia, Ustaz, ataukah harus dengan terbuat dari bahan herbal, semisal henna? Sebenarnya masalah itu kembali ke maslahat dan mudarat, bukan masalah zat ya. Entah dia dari bahan apa, dari bahan pacar, dari bahan henna, dari bahan kimiawi. Kimia itu sendiri sebenarnya suatu istilah yang disalahpahami oleh banyak orang. Ya, sebenarnya kimia itu selalu dikaitkan dengan industrial yang berupa racun dan seterusnya, merusak obat kimia dan seterusnya. Sebenarnya baik obat yang disebut obat kimia kedokteran, medical ataupun herbal, masing-masing ada zat kimianya. Baik, kita katakanlah okay, kita diferensikan ada semir dari bahan kimia buatan pabrik, ada semir dari bahan nature buatan alam. Tidak ada larangan yang setahu ana untuk dua hal ini. Yang terpenting selama itu tidak membahayakan kulit antum, maka enggak masalah. Pun kalaupun membahayakan, biasanya di salon-salon itu memang sudah ada kekhususannya, alat khususnya dia, sehingga enggak kena dengan kulit rambut. Ya. Jadi enggak masalah insyaallah pakai apa aja, ya kan? Kan sekarang kan banyak produk-produk di kotak-kotak itu yang buat penyemir gitu kan ya, nanti pakai sisir gitu. Ya itu kan dari kimia semua dan kadang berbahaya juga kalau kena kulit kepala. Maka di sini lihat maslahat madharatnya. Kalau ternyata itu antum gak bisa menjaganya, kulit kepala antum kena, maka sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya antum bisa dan ada expert untuk menyemir rambut antum, gak masalah insya Allah. Iya. Begitu. Kelas? Asing ini. Ada lagi? Yang dari yang semalam. Oh, itu kayaknya kelamaan. Kita langsung ke syarah waraqat aja ya. Ya itu nanti insya Allah dijawab di syarah waraqat insya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala